Mula hari ini dan detik ini, janganlah kau ganggu diriku kembali. Baiklah kau cari selain diriku. ku bermain cinta dengan kawanku sendiri. Namun ku belum percaya apakah suatu fitnah yang akan memecah belah. Oh, benarkah itu semua? Hatiku jadi gelisah. Berita ku pendam di dalam jiwa sehingga siang dan malam selalu aku pikirkan. Cobalah anda bayangkan betapa hancur hatiku. Akhirnya karena tak tahan, lalu ku tanyakan dua, benarkah itu semua? Baiklah, engkau katakan. Janganlah engkau menyangka sebelum melihatnya, sedangkan ku tak merasa apa yang harus ku kata. Ini semuanya fitnah yang akan memecah belah. cintanya tanpa ayah dan bunda. Kurasakan hidup ini hampa tak berarti. Beginilah rasanya. Pedih tiada terperi mengenang nasib ini. Tiada tempat mengadu dan mencurahkan hati. Hanya Tuhan yang Maha tahu ceritaku ini. Lindungilah oh Tuhan hamba yang hina dina dari azab dan sengsara selama di dunia. Beginilah rasanya. Tiada tempat mengadu dan mencurahkan hati. Hanya Tuhan yang Maha tahu ceritaku ini. Lindungilah oh Tuhan hamba yang dina-dina dari azab dan sengsara selama di dunia. Beginilah rasanya. Siapa saja pun boleh. sedang ku turut, sedang ku sayang, lalu ia diambil orang. Tidak ku sangka, tidak ku duga, akhirnya begini jadinya. Tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Setelah ku cinta, ia tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula. Tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Setelah ku cinta, ia tinggalkan aku sehingga hidupku ini merana. Kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula. Oh.

ayo dong bang kita nonton di mana film deh rame bener film apa orang bilang sih film India duh sayangnya kenapa abang bokeh gara-gara kan lu tahu apaan tanggung bulan kita tinjengnya ame tetangge sama tetangga tuh bisikin aja emang bang dapet nih bang hah dapet duit 400 sih bang cukup deh ayo dong bang buru-buru bawel lu ah panggil beca cak beca biar cepet sini bang kan ayo udah rapi dandannya sabar dulu abang belon pakai baju yang tetohon nyok delegasan beca nungguin ya bang ayah ada kelupaan bang apaan lagi ayah belum pakai alah lu kebiasaan lu ah. Adik yang manis sudah dilamar abang bertanya janganlah gusar abang bertanya janganlah gusar mengapa abang mau tahu urusan orang tanyakan saja kedua orang tuaku hai tanyakan saja kedua orang tuaku Dengar-dengar mau ditunangkan tetapi orangnya sayang sudah tua tua atau muda pilihan ibuku ku akan turuti kehendak hatinya bahagiakah kalau suamimu itu sebaya dengan umur ayahmu sebaya dengan umur ayahmu bahagia itu tentunya datang sendiri apabila sudah saling bersatu hati hai apabila sudah saling bersatu hati Abang dengar-dengar mau ditunangkan tetapi orangnya sayang sudah tua tua atau muda pilihan ibuku ku akan turuti kehendak hatinya bahagiakah kalau suamimu itu sebaya dengan umur ayahmu sebaya dengan umur ayahmu bahagia itu tentunya datang sendiri apabila sudah saling bersatu hati hai apabila sudah saling bersatu hati Malam, oh ramai sekali di jalan tanah tinggi pesta meriah tali cinta. Tertahan ku arungi gelombang yang datang karena rinduku tak tersimpan. Perpisahan yang selama ini akan ku kenang sepanjang masa. Yang selama ini akan ku kenang sepanjang masa. hatiku, mengapakah masih saja kau ragukan, oh cintaku. Berulang kali ku menyatakan agar jangan kau bimbangkan, oh diriku. Berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu, walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu, untuk memikat jiwaku ini tak mungkin ku terpedaya, karena cintaku kepadamu sungguh suci dan mulia, wahai kasih. Kepadamu sungguh suci dan mulia, wahai kasih. Dapat gadisnya, biar jandanya pun juga aku masih mau. Seandainya aku tak dapat gadisnya, karena dia yang ku puja untuk selamanya, dialah pula sebagai pelita di jiwa yang selalu menerangi kegelapan hati, yang selalu menerangi kegelapan hati. Sampaikanlah salam, oh, pada Magdalena, betapa besar cintaku yang tiada tara. Sampaikanlah salam, oh, pada Magdalena, sampaikanlah salam, oh, pada Magdalena. Terima kasih atas hadiahmu, sebuah bingkisan yang engkau berikan. Tiada kusangka setelah kubuka, hanyalah rangkaian bunga biasa. Thank you. katakan segera, janganlah kau ragu, niscaya hatimu kan tenang selalu. Katakan segera, janganlah kau ragu, niscaya hatimu kan tenang selalu. Saatnya kini kau menjalani tugas sucimu yang mulia. Hapuskanlah air matamu, tiada gunanya bersedih hati dalam menjelang pernikahan. Ayah dan bundamu, oh iya ini bahagia. Oh, walau hatimu tak menyintai, namun semuanya merestui. Seorang pemuda bermata beranjak memiliki pacar sampai tiga orang, akhirnya pun ia nampak kebingungan karena yang mana harus dipilihnya. Semuanya itu menarik hatinya, rupanya sayang untuk melepaskannya. Sekarang ini yang udah lupa.